perhatianku. Dua dunia raga harus dikenang, kami ternyata menusuk pergi sampai ke hati. Betapa kejam permainan dunia yang penuh tipu daya. Ternyata sang cinta tak selamanya cinta.